إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin, ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulughul maram. Kita sampai pada hadis yang ke-41 dari kitabul wudu atau kitabut taharah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, sebelum mengatakan, pakai yang kanan, fi tana'ulihi, tatkala pakai sandal, watarajulihi, dan pemakai dan menyisir rambutnya, watuhurihi, dan bersucinya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua kondisi beliau. Muttafaqun alaih. Berikutnya satu hadis yang mirip. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawallatum, apabila kalian itu berwudu, fabda'u bimayaminikum, mulailah dengan bagian anggota kanan kalian, bagian tubuh kalian yang kanan." Kharajahul arba'ah, diriwayatkan oleh tayamun itu punya dua arti. Arti yang pertama, jika sesuatu itu dilakukan dengan satu tangan, maka berarti makna tayamun itu memakai, menggunakan tangan kanan. Itu tayamun. Arti yang kedua, jika dilakukan dua-duanya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, maka makna tayamun itu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu arti tayamun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu senang yakni tayamun. Dalam apa? Fi tana'ulihi, saat pakai sandal. Dalam arti kalau pakai sandal, pakai sepatu atau yang semisalnya, maka yang dilakukan oleh beliau itu kaki kanan dulu baru kaki kiri. Taib watarajulihi, dan beliau itu juga melakukan itu seneng tayamun kalau menyisir rambut. Berarti sisi kepala yang kanan dulu baru yang kiri. Watuhurihi, dan saat bersuci. Bersuci itu ada mandi, ada wudu. Anggota badan yang tatkala itu ada yang kanan, ada yang kiri, maka berarti yang kanan dulu baru yang kiri. Dan dalam semua hadis ini, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita salah satu di antara kemuliaan agama kita. Bahwa agama kita tidak hanya bicara akidah, tidak hanya bicara ibadah, tidak ada bicara hukum, tapi agama kita juga bicara tentang tata krama kesopanan. Ini salah satunya adalah mengenai masalah penggunaan anggota badan itu yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita pakai sandal, pakai sepatu, kaos kaki, apalagi ya semisal itulah, maka dilakukan dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Apa itu bedanya Ustaz? Beda lah. Pertama, kalau jenengan atau kalau kita itu pakai sandal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul akhir zaman yang dibimbing hidupnya oleh wahyu, maka yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, karena Allah yang paling mengetahui tentang kehidupan manusia. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan kaos tangan, kaos kaki, sepatu, terus gak usah bahas dosa apa tidak. Yang lebih kita pentingkan adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyiapkan bekal itu hanya dipermodalkan maca Quran, jenengan maca Quran ku sedina pirang juz. Ini. Ngandalkan sholat, ngandalkan puasa, poso itu loh. Kadang-kadang gak kenal poso sunnah, kenal poso Ramadan toh. Ngandalkan sedekah, ngandalkan zikir, gitu-gitu toh. Maka koyoke hidup 24 jam itu yang kita pakai untuk cari pahala itu mek titik, sedikit sekali. Padahal perjalanan panjang yang akan kita lakukan setelah kita meninggal dunia itu amat sangat panjang. Transit yang nanti kiamat. Jadi kan masuk alam kuburan, transit itu kan nanti hari sampai kiamat datang. Belum nanti kalau sudah benar-benar hari kiamat datang melakukan perjalanan kepada masyar. Nah itu butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Makanya Allah dan Rasulnya menuntun setiap langkah, setiap detik kehidupan, apapun yang kita lakukan bisa untuk ibadah, bisa untuk cari pahala, asalkan tahu caranya, tahu ilmunya. Salah satunya adalah dengan cara ini, pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kalau itu menggunakan yang kanan dulu, baru yang kiri, maka itu adalah berpahala. Dan semakin kita itu dekat, semakin berusaha ini, maka Allah akan semakin memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu kalau cinta kepada Rasulnya, semakin mudah bagi dia untuk beribadah. Semakin mudah bagi dia itu untuk beribadah. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya, ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita cara nyisir rambut. Jadi kono agama sing ngatur tolak rambut kecuali Islam. Jadi agama, undang-undang, aturan yang sampai mikir cara nyisir rambut, kecuali agama kita yang agung, agama kita yang mulia. Dalam syariat agama kita, jadi sunnahnya orang nyisir rambut itu yang kanan dulu, yang kanan baru yang kiri. Rambut kok diatur? Rambut itu banyak hukumnya, Pak Lewon. Rambut itu banyak hukumnya. Pertama, nyukur rambut pada waktu bayi umur 7 itu diperintahkan. Itu tahu? Apa itu? Keko. Yang kedua, yakni motong rambut. Itu ono carane. Sing lanang ini, orang yang laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kozak. Kozak itu dipotong, dicukur sebagian, disisakno sebagian. Cukur gundul ya. Jadi rambut itu sing kene gundul sih. Terus kan dhuwur itu. Itu dhuwur resik ngono karep pinggir to. Itu bak yo ndek gambar bintang. Atau digambar cecak. Jadi ono sing dicukur sih, ono sing iso, itu namanya kosa. Itu namanya kosa. Lah nek kene satu sisir, sini satu sisir, sini dua, yang rene rada dawa didik ngono ya. Itu kosa apa enggak? Itu bukan kosa. Jadi kosa itu yani nyukur habis sebagian, yani menyisakan sebagian, itu namanya kosa. Ngono kok ana aturane? Kenapa? Agama kita itu agama yang adil. Rambut gak oleh ditolimi. Ini dicukur-cukuran kabeh. Ini disisano-sisano kabeh. Jadi ono sebagian dicukur sih, sebagian enggak, itu zalim pada rambut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan melarang memakai sandal sisian. Sisian maksudnya satu sandalan, satu enggak. Nek sandalan satu, sandalan karo. Nek satu nih gono ketemu, sing satu nih kau sering pakai tentengan. Satu nih itu dia nyalakan dulu sandal gak ketemu. Mereka ada satu, tapi mau dibawa ambillah pakai tangan, masukkan tas sunnah atau kresek atau apa, bawa, jangan dipakai. Karena menzalimi kaki yang satu. Satu ini sandalan, satu ini enggak. Satu ini sandalan, satu ini enggak. Para ikhwan yang menurut ta'ala. Nah, itu yang kedua tentang masalah rambut. Yang ketiga, mencukur rambut itu tidak boleh menyerupai lawan jenis. Mana tau? Mau rambut, rambutnya mau itu kan dua model khusus. Rambutnya wong lanang itu juga punya model khusus. Rambutnya laki-laki jangan menyerupai rambutnya perempuan. Rambutnya perempuan jangan menyerupai rambutnya laki-laki. Dan ini masuk dalam dosa besar kalau dilanggar. Kan Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina min rijali bin nisa wal-mutasyabbihati minan nisa'i bin rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang berpenampilan kayak perempuan, perempuan yang berpenampilan kayak laki-laki. Jadi urusan rambut kok akeh hukume. Urusan rambut itu yakni banyak hukumnya. Bukan perkara yang remeh dalam agama kita. Salah satu di antara hukum rambut adalah nek nyisir rambut itu kanan dulu baru kiri. Kanan dulu baru kiri. Bahkan Rasulullah SAW membuat aturan yang perlu untuk kita renungkan. Jadi nah Rasulullah SAW at-tarajjula illa ghibba. Rasulullah SAW itu melarang nyisir rambut kecuali jarang-jarang. Apa maknanya? Nyisir rambut itu penting, tapi keterlaluan mengurusi penampilan zahir itu jelek. Wong lanang arepe ning kantor dingarepe kanca setengah jam. Iku wong lanang, wong cewek. Karena selayaknya laki-laki itu penampilan ya rodok-rodok ora rapi titik ngono ya ora apa-apa. Rodok tapi ora juga rapi, nek gak rapi tenanan jadi jelek. Jadi jangan terlalu ini membahas tentang masalah ini penampilan itu jelek. Keterlaluan dalam mengurusi penampilan zahir. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam nyisir jangan keterlaluan. Kenapa Rasulullah mengandalkan sisir jarang-jarang aja? Orang Arab rambutnya. Jadi orang Arab itu roto-roto rambutnya itu keriting. Nek wong rambutnya keriting terus bendinya nyisir, kanggo apa? Lah rambut sing keriting itu lho mau disisir kan padha ae to. Jadi itu bendino setiap hari nyisir kanggo apa? Jadi untuk apa? Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini wa tuhurihi, menunjukkan kepada kita bersuci yang di situ ada anggota badan yang kanan dan yang kiri, maka itu dahulukan yang kanan baru yang kiri. Dahulukan yang kanan baru yang kiri. Berarti apa? Tangan ada yang kanan, ada yang kiri, maka kanan dulu baru kiri. Kaki ada yang kanan, ada yang kiri, kaki kanan dulu baru yang kiri. Telinga. Telinga itu masuk bagian kepala dan kepala itu satu. Kepala itu satu. Baik ini untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apa itu? Mandikan mayit. Mandikan mayit kan juga bersuci. Ini mendahulukan yang kanan dulu, anggota badan yang kanan baru kemudian yang kiri. Baru jadi kemudian yang kiri. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi kalau posisi bersuci ada yang kanan, ya selalu enggak mesti semua itu dilakukan dengan yang kanan. Enggak mesti semua itu dilakukan yakni mendahulukan yang kanan. Kalau masuk WC kiri dulu, keluar WC kanan, gitu ya. Keluar masjid kiri dulu, masuk masjid kanan dulu. Kan itu tak aturannya. Pakai baju kanan dulu, melepas baju kiri dulu, makan kanan tok. Ini kanan tok, gak usah pakai kiri. Ini kanan tok. Akhirnya para ulama kita setelah melihat dalil-dalil itu, mereka membuat garis kesimpulan akhir. Kata Syaukani rahimahullahu taala dan para ulama-ulama yang lain yang mengatakan amal-amal yang utama itu mulia gitu ya, amal-amal yang utama, amal-amal yang mulia lakukan dengan kanan atau dahulukan yang kanan. Amal-amal yang enggak mulia, kotor, nyentuh najis, apalagi barang-barang yang menjijikkan atau apalah gitu ya, membersihkan sesuatu yang kotor, masuk tempat yang enggak banyak najisnya dan macam-macam, maka pakai yang kiri atau dahulukan yang kiri. Itu kaidah kanan dan kiri. Maka cawi yang menyentuh kotoran itu yang kiri. Kalau masuk masjid mulia kanan, keluar masjid kurang mulia kiri, gitu ya. Masuk WC arepe ke tempat yang kotor, nyeni yang ada najisnya, buka aurat nanti di situ, kiri dulu. Keluar kanan dulu. Kan begitu selanjutnya. Ini itu adalah kaidah umum, kecuali kalau ada dalil khusus. Kecuali kalau ada dalil khusus. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pakai cincin, cincinnya beliau di jari kanan apa di jari kiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cincinnya di jari kiri. Jadi di jari tangan kiri. Dari situ maka para ulama Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan yang semakna dengan cincin itu di kiri boleh, mau di kanan juga silakan. Apa? Jam tangan. Jam tangan itu mau di kiri boleh, di kanan boleh. Gitu ya. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada hadis cincin itu, saya akan mengatakan pakai jam tangan itu kanan. Tapi karena ada hadis cincin itu, maka ya berarti kanan boleh secara umum, hukum umum, kiri juga boleh karena memang itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga dalam masalah ini para ulama kemudian kadang-kadang sampai berselisih, sikat gigi itu pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Siwak, silakan, silakan. Pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Pendapat yang terkuat wallahu alam adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan perincian yang unik. Beliau mengatakan kalau dia siwakan itu adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah amal yang mulia, maka pakailah tangan yang kanan. Tapi kalau dia bersiwak itu untuk membersihkan kotoran di gigi, niatnya itu adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di gigi dan di gusi, membersihkan kotoran pakai tangan yang kiri. Tapi aku ora tahu, repot ya. Ora iso. Sampai sekelas itu para ulama membahas, menunjukkan bahwasanya yani apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kemuliaan dan keutamaan. Adapun kalau enggak jelas ini mulia apa tidak, ya wis enggak usah dibahas kanan kiri. Jadi enggak usah dibahas kanan dan kiri. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah memerinci hadis yang di atasnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian itu berwudu, maka mulailah dengan bagian yang kanan. Mulailah dengan bagian yang kanan. Apakah hadis ini menunjukkan wajib memulai dengan yang kanan? Yang nampak tidak. Karena tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang berwudu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dan kanan dan kiri. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu mau salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan kanan dan kiri. Menunjukkan bagaimana dulu kita katakan dalam berwudu untuk sekedar sah, pokoknya tangan kanan dibasuh, tangan kiri dibasuh untuk sekedar sah. Adapun kalau untuk sempurna yang sebaiknya, maka dahulukan yang kanan baru yang kiri. Dengan penjabaran itu, maka berarti perintah yang ada dalam hadis ini itu adalah perintah sunnah dan tidak perintah wajib. Ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabda'u bima yaminikum, mulailah dengan tangan bagian kanan kalian. Maka yang maksudkan adalah sunnahnya orang berwudu itu mendahulukan tangan yang kanan, baru kemudian tangan yang kiri, kaki yang kanan, baru kemudian kaki, yakni kaki yang kiri. Adapun kalau menyelisih hal ini, wudunya sah tapi kurang sempurna. Jadi karena tidak mengikuti apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Sunnah-sunnah semacam ini para hadirin sekalian jangan diremehkan. Orang itu kan tergantung kepada kepribadian. Ini orang itu kepribadiannya itu selalu berusaha menetapi jejak kenabian. Apapun yang diajarkan oleh beliau berusaha untuk diamalkan, maka akan terpatri dalam dirinya rasa cinta kepada Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi apapun dia, maka itu yang akan menjadi mengendalikan hidupnya. Kalau dia jadi petani, petani yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau dia jadi karyawan, karyawan yang berusaha mengikuti jejak Rasulullah. Kalau dia jadi presiden, jadi presiden yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kepribadian dimulai dari mana? Dari perkara-perkara kecil. Ini. Tapi kalau perkara-perkara kecil itu diremehkan, dia tidak akan mampu mengendalikan perkara yang besar. Gambaran kecil lah, ya. Ada siadat uang itu nek kepribadian resian itu kan mulai dari kecil-kecil toh. Jadi duwe buku-buku ini resi, duwe tas-tas resi dan rapi, duwe piring-piring resi dan rapi, punya lemari, punya lemarinya resi dan rapi. Nanti meskipun dia jadi orang besar, tetap kepribadian itu akan terbawa. Nek uang itu kepribadian ini jembrok menuyong wos gak karu-karuan. Nyonin duwe buku awut-awutan, duwe ini gak tahu rapi, duwe pakaian gak tahu rapi, sampai menjadi presiden itu loh, rawut-awutan. Karena itu kepribadian. Kepribadian ini yang sedang diusung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, kenapa kok perkara-perkara kecil itu sampai dibahas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk karakter hidup. Untuk membentuk karakter hidup. Rasulullah SAW membentuk karakter orang itu hemat itu sampai dalam perkara yang sangat remeh. Apa itu? Wudhu air titi air, meskipun wudhu di tengah sungai. Ini mandi gitu ya. Gak mubadir. Rasulullah membentuk karakternya sampai mangan nih ono sing jatuh ambilan, mangan wong Arab tapi ya kurma, roti yun. Ini orang bakso, ini bakso jatuh jadi jebuk, pentolnya tak jebuk, ini pentolnya jebuk, tapi bakso ini aja kuahnya, semacam itu. Kenapa? Ini untuk membentuk karakter pribadi hemat dalam hidup dan tidak mubazir. Sehingga nanti njenengan dari presiden, hemat tidak mubazir, menggunakan uang negara sesuai dengan kondisi yang ada. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh syariat. Jadi syariat itu membahas yakni ma'alul umur, jadi pembahasan jangka panjang, dibahas dari titik yang terkecil untuk membentuk karakter kehidupan seorang anak manusia. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.